الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المنظومة القاعدة الفقهية pada kaidah selanjutnya, beliau menyebutkan atau poin yang ke-24 bait nazam yang ke-24, beliau mengatakan rahimahullah, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Wasailul umuri kal maqasidi. Wasail adalah perantara-perantara, jamak dari wasilah. Alhamdulillah. Wasail itu perantara, jalan atau perantara yang mengantarkan kepada tujuan, itu disebut wasilah, jamaknya wasail. Perantara sesuatu al-umur adalah perkara, perkara-perkara, kal maqasidi, hukumnya seperti hukum tujuannya. Jadi maksudnya apa? Di sini Syekh menjelaskan bahwa hukum perantara itu sama seperti hukum tujuannya. Al-maqasid jamak dari al-maqsad, tujuan. Jadi ada tujuan dan ada perantara. Apa itu maqsad? Maqsad adalah tujuan, inti, sesuatu yang dicari atau yang intinya, tujuannya, itulah al-maqsad. Dalam meraih dan melaksanakan tujuan ini, dia butuh adanya perantara yang menyampaikan dia kepada tujuan tersebut. Sehingga kaidah ini adalah tentang perantara, hukum perantara yang mengantarkan kepada tujuan, itu hukumnya seperti hukum tujuan, seperti hukum tujuannya. Qala wahkum bihadzal hukmi lizawaidi, dan hukumilah dengan hukum ini lizawaidi, untuk penyempurna atau untuk tambahannya. Jadi perbuatan itu ada tiga macam. Ada tujuan, ada perantara, dan yang ketiga ada penyempurna. Itu yang disebut dengan az-zawaid. Az-zawaid adalah penyempurna. Perantara itu terjadi, terletak sebelum tujuan. Jadi ada tujuan, sesuatu yang dicari, sesuatu yang mana hukum itu berkaitan dengannya, itulah tujuan. Sebelum tujuan kita harus melakukan perantaranya. Setelah tercapai tujuan, baru ada penyempurna dari tujuan tersebut. Itulah yang disebut az-zawaid. Contoh atau contoh maksud, contoh tujuan misalnya sholat berjamaah, sholat secara berjamaah, itu hukumnya wajib, sehingga perantaranya juga wajib. Yaitu apa perantaranya? Seorang jalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, hukumnya seperti tujuannya. Adapun az-zawaid, penyempurna, dan hukumilah seperti hukum ini, yakni seperti hukum perantara, penyempurnanya. Penyempurnanya apa? Seperti seseorang pulang dari masjid menuju ke rumahnya. Itu semua hukumnya seperti perantara dan seperti tujuan. Jadi seseorang dari mulai dia berangkat ke masjid sampai pulangnya dia ke rumah dia, itu semua mendapat pahala. Terhitung pahala. sehingga mana al-maqsad atau tujuan, faham tujuannya, tujuan itu adalah sesuatu atau perbuatan yang hukum itu berkaitan dengannya, imma dia hukumnya haram atau wajib atau makruh atau sunnah, itulah tujuan yang mana hukum itu berkaitan dengannya, itu namanya tujuan. Adapun perantara, maka asalnya tidak ada hukumnya, tetapi ketika dia menjadi perantara untuk terwujudnya sesuatu yang wajib, maka perantara ini hukumnya dianggap seperti hukum tujuan tersebut. Sehingga perantara, yang dimaksud perantara al-wasilah, adalah perbuatan-perbuatan yang mengantarkan untuk mewujudkan tujuan. Sehingga, dan hukum perantara ini hukumnya sama seperti hukum tujuannya. Demikian pula penyempurna. Apabila tujuannya itu wajib, maka perantaranya juga wajib. Apabila tujuannya adalah sunnah, maka perantara yang mengantarkan kepada tujuan tersebut hukumnya sunnah. Apabila tujuan itu haram, demikian pula perantaranya juga haram. Walaupun asalnya perantara itu tidak ada hukumnya, tapi ketika dia menjadi perantara kepada sesuatu yang dituju, hukumnya sama seperti sesuatu yang dituju tersebut. Seseorang misalnya berangkat ke tempat maksiat, atau dia ingin minum khamr, atau berbuat maksiat, maka seluruh perantara yang mengantarkan kepada kemaksiatan itu hukumnya juga haram. Ini yang dimaksud oleh muallif, bahwa perantara itu hukumnya seperti hukum tujuan. Berbeda-beda hukum perantara itu berbeda-beda sebagaimana hukumnya tujuan. Jika tujuannya wajib, maka perantaranya wajib. Tujuannya haram, maka perantaranya juga haram. Dan juga dari sini terdapat hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariat ini. Karena Allah azza wa jalla jika mengharamkan sesuatu, pasti Allah mengharamkan pula segala perantara dan jalan yang menuju kepada keharaman tersebut. Ini adalah hikmah. Allah mengharamkan sesuatu, Allah juga mengharamkan perantara yang menuju kepada sesuatu yang dilarangnya ini. Sama seperti orang tua misalnya, ketika dia melarang anaknya untuk melakukan sesuatu, otomatis larangan itu juga ditujukan kepada perantaranya. Misalnya orang tua memerintahkan anaknya untuk semangat belajar dan tidak malas, tetapi dia membolehkan anaknya bermain dengan orang-orang yang malas. Maka ini perantara. Sehingga ini terdapat bertolak belakang. Bagaimana seseorang memerintahkan atau melarang sesuatu, tetapi dia membolehkan untuk melakukan perantaranya. Sehingga bergaul dengan orang-orang jelek itu dilarang oleh syariat, dikarenakan itu mengantarkan kita untuk menjadi jelek seperti mereka. Demikian pula contohnya seperti dokter terhadap pasiennya, terhadap orang yang sakit. Dokter melihat penyakit ini seperti ini, dan disebutkan dilarang dalam rangka mencegah penyakit itu semakin besar dan semakin bertambah, maka dokter melarang pasiennya untuk melakukan perantara-perantara yang bisa memperparah penyakitnya. Sehingga jika dokter membolehkan perantara-perantara yang menambah penyakitnya, itu bukan dokter. Itu bukan dokter, justru kontradiksi, ini bertolak belakang. Dan ini secara akal masuk, secara akal dan secara agama diterima. Sehingga suatu yang haram, jalan yang menuju perkara tersebut juga dihukumi sebagai sesuatu yang haram pula, seperti tujuannya. Demikian pula perkara yang wajib, maka perantaranya pun juga wajib. Perkara yang sunnah, perantaranya juga sunnah. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, beliau melanjutkan atau mensyarah kaidah yang beliau sebutkan ini. Kata beliau, qala ya'ni annal wasa'ila tu'ta ahkamul maqasid. Maksud daripada kaidah ini bahwa wasilah, perantara itu diberi hukum seperti hukumnya tujuan. Fa in kana ma'muran bi syai'in, jika ada suatu perkara yang diperintahkan, kana ma'muran bima la yatimmu illa bihi. Kana ma'muran, maka perintahnya itu juga ditujukan kepada perantaranya. Jika ada suatu perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan, maka perantaranya, perantara yang mengantarkan untuk terwujudnya sesuatu yang diperintah itu, itu juga diperintah. Jika ada sesuatu yang diperintah, maka perantaranya, hakikatnya juga diperintahkan. Fama la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Di sini ada sebuah kaidah usuliyah, kaidah usul, yaitu fama la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa la yatimmul wajib, yang tidak akan sempurna perkara yang wajib, illa bihi, kecuali dengannya, fahuwa wajib, maka itu hukumnya juga wajib. Jadi apa-apa yang tidak akan sempurna perkara yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya itu juga wajib. Maka itu, yakni perantaranya itu juga wajib. Wa ma la yatimmul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Dan apa-apa yang tidak akan sempurna perkara yang sunnah kecuali dengannya, maka itu juga sunnah. Yani perkara perantaranya itu juga sunnah. Wa idza kana manhiyan an syai'in. Dan jika sesuatu itu dilarang, kana manhiyan an jami'i turuqih wa wasa'ilihi al-musilati ilaihi. Jika ada suatu perkara yang dilarang, maka jami' turuqih, yakni seluruh jalan dan perantaranya itu, dan perantara yang menuju kepada sesuatu yang dilarang itu juga dilarang. Jika ada suatu perkara yang dilarang, maka seluruh jalan dan perantara yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang itu juga terlarang. Qala fal wasilatu ilal wajibi wajibatun. Perantara yang mengantarkan kepada perkara yang wajib, hukumnya wajib. Kal masyi ila sholati lil faridati. Seperti berjalan menuju sholat wajib secara berjamaah. Wa zakah, berjalan untuk menunaikan zakat. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Zakat yang wajib, seorang berjalan memberi zakat, itu hukumnya wajib, perantaranya juga wajib. Qala wal jihad, demikian pula jihad fi sabilillah, perantara yang mengantarkan untuk realisasikannya amalan jihad ini, jika terpenuhi syaratnya, maka itu hukumnya juga wajib. Wa ada'ul huquqil lazimah, demikian pula ada'ul huquq, menunaikan hak-hak al-lazimah, menunaikan hak-hak yang wajib, kahukukillah wa hukukul walidain, seperti hak-hak Allah, menunaikan hak-hak orang tua, wal-aqarib, hak-hak kerabat dekat, wal-zawjad, menunaikan hak istri, wal-mamalik, hamba sahaya. Semua itu hukumnya sama seperti hukum tujuannya. Fama la tatimmu hadhil umur illa bihi fahuwa wajib. Maka apa-apa yang tidak akan sempurna perkara yang wajib ini kecuali dengannya, maka hukumnya juga wajib. Hukum perantara itu hukumnya wajib. menunaikan hak orang lain yang wajib atas dia, menunaikan hak keluarga, dan seterusnya dari hak-hak Allah maupun hak manusia. Jika itu hak yang wajib, maka itu menempuh jalan dan perantara untuk menunaikan hak itu, hukumnya juga wajib. Hukumnya juga wajib sebagaimana tujuannya. Memberi nafkah keluarga wajib, sehingga perantara yang mengantarkan kepada kewajiban ini hukumnya juga wajib. Sebatas yang wajib saja, sebatas ukuran yang wajib, sebatas ukuran yang wajib. Di luar itu tidak wajib, maka hukumnya tidak wajib. Qala wa ammal masnun kan nafilah. Adapun amalan sunnah, tujuan-tujuan yang sunnah seperti amalan-amalan nafilah, minas salah seperti salat sunnah, was sadaqah, sadaqah yang sunnah, was siyam, puasa sunnah, wal hajj, haji yang sunnah, wal umrah, wal mutalliqah bil khalqi, dan juga hak maupun hak yang berkaitan dengan manusia yang sunnah, kahuqukil khalqil mustahabbah min silatil arham, seperti menunaikan hak manusia yang sunnah, yaitu seperti silaturrahim, silaturrahim yang sunnah. Jadi silaturrahim hukumnya wajib, tetapi di sana ada kadar yang sunnah juga. Tetap menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat hukumnya wajib asalnya, hanya sekedar menjaga hubungan. Tetapi ketika seorang sering menghubungi keluarganya, maka ini hukumnya sunnah, bukan wajib lagi. Wa'iyadatul marid, wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wadzahab ila majalisil ilm, berangkat menuju majelis-majelis ilmu. Wa nahwih, dan yang semisalnya dari amalan-amalan sunnah, maka perantara yang mengantarkan kepada amalan sunnah itu hukumnya juga sunnah, hukumnya juga sunnah. Fama la tatimmu hadhihi illa bihi fahuwa masnun, sehingga amalan-amalan sunnah yang tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka itu hukumnya, maka perantaranya hukumnya juga sunnah. Kana qlil aqdami ilaiha wa nahwihi, seperti berjalan menuju kepada amalan sunnah tersebut, itu juga sunnah, mendapat pahala seseorang. Qala wa ammal muharram faminhu syirkul akbar, ini yang sunnah. Tadi yang wajib sudah, kemudian yang sunnah, kemudian setelah itu perkara yang haram. Wa ammal muharram, adapun perkara yang haram, faminhu syirkul akbar, di antara yang terbesar adalah syirik akbar. Wa huwa syirku fil ibadah, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah. Fayuhramu kulla qawlin wa fi'lin yufdi ilaih, sehingga diharamkan seluruh ucapan dan perbuatan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Walaupun seseorang tidak berbuat syirik dalam perantaranya, tetapi karena itu adalah tujuan seseorang bisa berbuat kesyirikan, Allah larang. Allah larang, sehingga seorang dilarang untuk sholat di kuburan, berdoa di kuburan. Kenapa? Atau sholat menghadap ke arah kiblat, ke arah kuburan, itu semua terlarang. Karena itu adalah perantara, perantara mengantarkan seseorang untuk beribadah kepada selain Allah, memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, sehingga dia terjatuh dalam syirik akbar. Walaupun perantaranya bukan syirik, tetapi karena itu perantara kepada kesyirikan, hukumnya sama seperti kesyirikan, dilarang. Au yakunu wasilatan qaribatan ilaih, atau sesuatu yang menjadi perantara itu adalah sesuatu yang sangat dekat untuk seorang terjatuh kepada perkara yang dilarang tersebut. Wa yakunu syirkan asghar, bisa juga yang dilarang itulah syirik asghar. Mithlul halif bi ghairillah, seperti bersumpah dengan nama selain Allah, hukumnya syirik. Min syirik asghar. Namun dirinci jika sumpahnya dia selain Allah tersebut bukan dengan keyakinan mengagungkan sesuatu yang dia sumpahkan atas namanya, tanpa keyakinan ini, atau tanpa keyakinan bahwa sesuatu yang seseorang bersumpah, apa hukum seseorang bersumpah selain nama Allah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Apakah syirik akbar atau syirik asghar? Dilihat dari niat dia, dilihat dari tujuan orang yang sumpah ini. Jika dia mengatasnamakan makhluk dalam sumpahnya dan dia menganggap bahwa makhluk tersebut memiliki pengaruh dalam sumpahnya, maka ini sampai pada tingkatan syirik akbar. Tetapi jika dia bersumpah atas nama makhluk hanya saja dalam mengagungkan, dan dia tidak memiliki keyakinan bahwa makhluk ini memiliki kekuatan dan kemampuan seperti Allah Azza wa Jal, maka ini hukumnya syirik asghar. Dan semuanya terlarang. Bata'zimil kubur. Demikian pula diharamkan mengagungkan kuburan. Alladzi lam yablugh rutbatal ibadah. Yang belum sampai pada tingkatan ibadah. Jadi mengagungkan kuburan itu ada dua macam. Ada yang sudah sampai pada tingkatan syirik, dan ada yang belum sampai pada tingkatan syirik. Kalau sudah sampai pada tingkatan syirik, yaitu seseorang sudah meyakini bahwa kuburan ini memiliki karamah, memiliki orang yang mati yang ada dalam kuburan ini memiliki kemampuan sebagaimana Allah Azza wa Jal, sesuatu yang khusus milik Allah bisa dilakukan oleh makhluk yang ada dalam kuburan ini, maka ini sudah sampai pada tingkat kesyirikan yang besar. Adapun mengagungkan kuburan yang belum sampai pada tingkat kesyirikan yang besar, seperti seseorang mendekat ke kuburan dan dia berdoa kepada Allah di sisi kuburan. Dia tidak berdoa kepada kuburan, tapi dia berdoa kepada Allah di sisi kuburan. Ini juga terlarang. Ini terlarang. Kenapa? Karena ini perantara. Bisa saja dia terjatuh dalam pengagungan terhadap kuburan sampai jatuh kepada perbuatan syirik nantinya. Wata'zimil kubur alladzi lam yablugh rutbatul ibadah. Rutbatul ibadah. Mengagungkan kuburan yang belum sampai pada tingkat ibadah. Fa innahu haram. Maka seluruhnya ini adalah perbuatan yang haram. Li'annahu dhari'atun li'ibadatiha. Karena itu merupakan dhari'ah, perantara untuk beribadah kepadanya. Wa kadzalika alwasailu ila sa'iril ma'asi kazzina. Demikian pula hukum perantara yang menuju kepada seluruh perbuatan maksiat seperti perbuatan zina, syurbil khamr, minum khamr, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Fal wasailu ilaiha muharramah. Maka perantaranya itu hukumnya haram. Wal wasilatu ilal makruhi makruh. Perantara yang mengantarkan kepada sesuatu yang makruh, yang dibenci, hukumnya juga makruh. Inilah kaidah yang sangat penting. Wahadhihi alqaidah min anfa'il qawaid, kata Syekh Sa'di rahimahullah. Kaidah ini, kaidah al-wasilah laha ahkamul maqasid. Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat penting. Wa a'zamiha, dan yang sangat agung. Wa aktsariha fawaid, dan kaidah yang sangat banyak faedahnya dalam aspek kehidupan manusia. Wala'allaha yadkhulu fiha rubu'uddin. Dan kata beliau, seakan-akan kaidah ini atau seakan-akan seperempat dari agama Islam ini masuk dalam kaidah yang disebut oleh beliau ini, al-wasilah laha ahkam al-maqasid. Saking besar dan luasnya kaidah ini dalam agama Islam, sampai-sampai beliau mengatakan hampir seperempat agama itu adalah kaidah ini. Seperempat dari agama Islam masuk dalam kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara hukumnya itu sama seperti tujuannya. qala qawli wahkum bihadzal hukm lizawaidi. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, dan hukumilah dengan hukum ini lizawaidi, untuk penambahnya, untuk penambah yakni penyempurnanya. Bukan yang dimaksud seseorang itu harus dan wajib hukumnya untuk kembali dari tempat dia berangkat, misalnya dalam sholat secara berjamaah dari rumah, dia berangkat dari rumah untuk melaksanakan sholat wajib secara berjamaah, perantara yang mengantarkan kepada sholat itu hukumnya wajib. Nah, dia harus wajib, dia harus pergi menuju masjid untuk sholat, sama seperti hukum sholat secara berjamaah. Tetapi apakah pulangnya dia ke rumah hukumnya wajib juga? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak wajib. Tapi yang dimaksud di sini adalah seseorang itu terus mendapat pahala sampai kepulangan dia. Ini yang dimaksud dari az-zawaid. Jadi penyempurna perbuatan, penyempurna amalan, penyempurna tujuan, itu seorang tetap mendapat pahala. Jadi bukan artinya seseorang itu harus pulang lagi ke tempat dia berangkat, tidak. Tapi yang dimaksud oleh beliau di sini yaitu seorang mendapat hisab alaih, tetap mendapat pahala walaupun dia telah kembali dari amalan yang dia lakukan tersebut. Namun ini semua harus dengan niat, harus dengan niat. Seorang melakukan ini semua harus dengan niat, bukan hanya sekedar rutinitas saja. Karena tidak mungkin pahala itu diraih kecuali dengan niat. Sebagaimana kaidah yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal, bahwa la thawaba illa bin niyah, bahwa pahala itu tidak bisa diraih kecuali dengan adanya niat. Qala al-asya'u thalathatun, ada tiga perkara. Maqasid, tujuan, sekas sholah mathalan, seperti sholat. Wa wasail, yang kedua perantara, ilaiha, perantara yang mengantarkan kepada sholat tersebut. Kal wudu, seperti wudu, wal mashi, dan berjalan. Wa mutammimatin, wa mutammimatin laha. Kemudian yang ketiga adalah penyempurnanya, penyempurna amalan sholat. Seperti apa? Karuju'ihi ila mahallihi alladhi dhahaba minhu. Seperti seorang kembali ke tempat dia berangkat tadi, ke tempat yang mana dia berangkat darinya. Wa qad dzakarna anna alwasa'ila tu'ta ahkamuha. Dan telah kita sebutkan bahwa perantara itu diberi hukum seperti hukum tujuannya. Karuju'i minas shalah wal jihad wal hajj wal hijj wattiba'il janaiz wa iyadatil marid. Maka demikian pula pada penyempurna, penyempurna ibadah seperti pulang dari sholat, pulang dari jihad, pulang dari haji, pulang dari mengiringi jenazah, kembalinya seorang dari menjenguk saudaranya yang sakit, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Yani kepulangan seseorang setelah melaksanakan ibadah, kembalinya seorang setelah melaksanakan ibadah, fa innahu min hin yakhruj min mahallih, maka sungguhnya sejak dia berangkat dari tempatnya lil ibadah, untuk beribadah, fa huwa fi ibadah, maka dia terus dalam keadaan beribadah, hatta yarji', sampai dia kembali. Jadi mulai berangkatnya dia dari rumah sampai kembalinya dia dari ibadah, itu teranggap pahala dan terhitung sebagai ibadah. Ini yang dimaksud oleh beliau. Bukan berarti bahwa kembalinya seorang ke tempat dia berangkat itu hukumnya wajib. Tapi yang dimaksud adalah bahwa seorang itu terus senantiasa dalam ibadah sampai kembalinya dia dari ibadah. Yang penyempurna itu juga dianggap sebagai ibadah. Sebagaimana perantara dianggap sebagai ibadah, maka penyempurna juga dianggap sebagai ibadah. Dan dalil dari kaidah ini, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Ka'ab, beliau mengkisahkan bahwa ada seseorang yang rumahnya paling jauh dari masjid, rumahnya, rumah dia sangat jauh dari masjid, dan orang ini setiap berangkat ke masjid dia berjalan kaki. Sampai-sampai para sahabah radhiyallahu anhum sering memberi usulan kepada orang ini untuk mengambil kendaraan dan menggunakan kendaraan, karena sangat jauh, orang yang paling jauh dari masjid rumahnya, dan dia selalu datang ke masjid di awal waktu dengan jalan kaki. Sampai-sampai para sahabah merasa terlihat berat orang ini, sehingga memberikan usul kepada orang tersebut untuk mengenai kendaraan di saat berangkat dan pulangnya. Maka orang itu menjawab dan dia mengatakan, "Inni urid an yuktaba mamsyaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli." Sesungguhnya aku ingin untuk dicatat pahala sejak aku berangkat langkah kakiku dari rumah menuju masjid sampai aku kembali ke rumahku lagi. Aku ingin semua itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendengar jawaban orang ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Qad jama'a Allahu lahu dzalika kulluh." Sesungguhnya Allah telah memberikan untuknya apa yang dia inginkan itu. Yani Allah azza wajalla memberikan pahala untuk dia sejak berangkat sampai pulangnya dia. Sehingga hadis ini merupakan dalil dari kaidah ini bahwa perantara itu semua dihukumi seperti hukum sesuatu yang wajib, atau sesuatu tujuannya dihukumi seperti hukum tujuannya. Dan juga diantara dalil dari kaidah ini yaitu firman Allah azza wajalla, "Wala tasubbu alladziina yad'uuna min duunillah fayasubbu Allah 'adwan bighairi 'ilm." Allah melarang kaum muslimin untuk mencela tuhan-tuhannya orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena hal itu kata Allah, "Fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Tentunya nanti mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Sehingga perantara yang mengantarkan Allah untuk dicela itu dilarang. Walaupun asalnya bagus mencela tuhan-tuhan musyrik itu baik, tidak mengapa, tetapi dikarenakan hal itu mengantarkan untuk mencela kepada Allah azza wajal, mencela Allah azza wajal, sehingga Allah azza wajal larang hal tersebut. Sehingga suatu yang menjadi penyebab dan perantara kepada perkara yang haram itu hukumnya haram. Tapi itulah kesimpulan dari kaidah yang beliau sebutkan, yaitu kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.